Uyudkaru an Amir bin Rabi'ata qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan, disebutkan dari Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah berkata, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaku, bersiwak, menggunakan siwak. Wa huwa sha'imun, dan Nabi dalam keadaan berpuasa. Ma la uhsi au a'ud, yang tidak bisa aku hitung. Artinya bukan hanya sekali aku melihat Nabi bersiwak, tapi sering kali aku melihat Nabi bersiwak dalam keadaan berpuasa. Uqala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Abu Hurairah berkata, ani Nabi, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Nabi pernah bersabda bahwa kalau bukan karena aku ini takut memberatkan kepada umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak, menggunakan siwak setiap kali mereka berwudu. Dari hadis ini, pertama hadis siwak ya. Hadis siwak, siwak adalah sunnah yang sangat dikukuhkan, khususnya di waktu sholat. Bahkan dalam riwayat, inda kulli sholatin, setiap kali kita melakukan sholat, disunahkan kita bersiwak. Wudu, membaca Al-Quran, membaca hadis, dan seterusnya. Di saat kita bangun dari tidur, atau di saat mulut diam lama, disunahkan kita menggunakan siwak. Dan sebaik-baik siwak adalah kayu arok. Kayu, arok kayu yang khusus. Kalaupun tidak punya, maka bisa digunakan untuk bersiwak itu segala sesuatu yang kasar. Segala sesuatu yang kasar. Yang punya kayu arok, gunakan kayu arok. Yang tidak punya kayu arok, apapun yang kasar, apakah kain, robekan kain kita gulung-gulung begitu, kita lipat-lipat, sudah bisa digunakan untuk bersiwak. Dan mendapatkan kesunahan. Jadi siwak itu apa saja. Sehingga di saat kita lupa membawa kayu siwak, maka boleh kita dengan ujung baju kita, ujung sorban kita, menggunakan siwak. Tidak usah khawatir Anda, baju Anda kotor, karena Anda bukan orang yang jorok. Anda sudah biasa sikat gigi, Anda biasa bersih gigi. Jadi jangan sampai kebayang kalau menggunakan ujung sorbannya jadi kotor. Iya, itu kalau orang jorok, orang kempros, tidak pernah menjaga diri sehingga semuanya jadi kotor. Jadi biasakan dengan kebersihan. Kebersihan mulut, kebersihan kulit, kebersihan rambut. Baik, sehingga disunahkan untuk mandi, disunahkan kita untuk keramas, disunahkan untuk pakai minyak wangi, disunahkan untuk bersihkan mulut kita dengan siwak. Ini ada fitrah Islam itu, keindahan dalam Islam itu seperti itu. Baik, menggunakan siwak paling bagus adalah dengan kayu arok. Kalau tidak ada kayu arok, apapun bisa kita gunakan. Segala sesuatu yang kasar. Jadi para ibu, para bapak di rumah yang tidak punya kayu arok, Anda boleh robekan kain yang disucikan dan dibersihkan. Atau apa saja. Pokoknya bukan yang membahayakan. Kalau bambu nanti tajam nanti. Kayu apa saja. Yang sekiranya adalah tidak merusak gusi kita. Kain boleh, kain yang kasar. Ini adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Sampai Nabi bersabda, kalau bukan karena aku takut memberatkan mereka itu, niscaya akan aku wajibkan mereka untuk pakai siwak. Dan Nabi tidak mewajibkan, tapi tetap sunnah menggunakan siwak. Jangan lupa untuk pakai siwak. Hanya di bulan Ramadan saja ada pengecualian. Pengecualian bulan Ramadan. Kalau tadi disebutkan Nabi SAW menggunakan siwak waktu berpuasa. Jadi di bulan Ramadan pun boleh kita bersiwak. Dikukuhkan dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Biarpun dalam keadaan puasa, tetap kita disunnahkan untuk menggunakan siwak. Akan tapi ada batas waktunya. Sampai kapan? Sampai tergelincir matahari. Kalau sudah tergelincir matahari, pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, maka tidak disunnahkan kembali menggunakan siwak, yaitu di saat matahari sudah tergelincir, miring ke barat, masuk waktu duhur. Karena para ulama memahami, khususnya Imam Syafi'i, karena ada satu hadis Rasul dari Nabi SAW, la khulufu fammi sa'ibi atyabu indallahi min rihil misk. Karena ada satu hadis bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu di hadapan Allah lebih harum daripada minyak misik. Artinya disanjung oleh Allah dengan bau mulut itu, maka ijtihadnya ulama termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sebaiknya jangan engkau hilangkan bau mulut itu. Ini adalah pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tapi di sana juga ada seorang alim dalam madhab Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan menggunakan siwak tetap disunnahkan dengan hadis Nabi tersebut. Nabi menggunakan siwak di bulan Ramadan, di waktu puasa. Dan di situ tidak ada keterangan kalau setelah tergelincir Nabi berhenti. Maka menurut Imam Nawawi, tetap disunahkan menggunakan siwak biarpun sudah tergelincir matahari. Dan Imam Nawawi adalah seorang alim besar di dalam madhab Imam Syafi'i. Ini adalah yang sering disebut dengan ikhtiaron, ikhtiarnya Imam Nawawi. Ikhtiar Imam Nawawi ini sangat sesuai dengan madhab yang lain. Jadi setelah tergelincir matahari, menurut Imam Nawawi, tetap disunnahkan kita menggunakan siwak. Kalau Anda mengikuti Imam Nawawi, gunakan siwak. Biarpun sudah tergelincir matahari. Adapun bau mulut yang disebutkan dalam hadis Nabi, Imam Nawawi menjelaskan, bau mulut yang disanjung oleh Allah adalah bukan bau mulut karena kotornya mulutmu, akan tapi bau mulut yang disanjung adalah bau mulut karena buah daripada puasamu, yaitu laparnya perut, perut itu kosong. Kalau kosong di situ ada ruangan. Dan ruangan ini karena sebuah gerakan atau apa, sehingga akan menimbulkan satu tekanan-tekanan. Dan tekanan ini akan naik ke atas. Sehingga bau dari perut yang kosong ini akan keluar dari mulut. Itulah bau daripada buah puasa, bukan karena mulut yang kotor. Maka Imam Nawawi tetap mengatakan, tetap sunnah dibersihkan mulut dengan siwak, biarpun sudah tergelincir matahari dalam keadaan berpuasa. Ini adalah pendapat para ulama. Terserah Anda mengambil yang mana. Kalau Anda berhenti sampai tergelincir matahari, Anda mengikuti jumhur ulama Syafi'iyah. Itu sebuah keutamaan juga. Ini adalah masalah siwak. Hadis selanjutnya, bahwasanya wayurwa an Jabir wa Zaid bin Khalid an Nabi, diriwayatkan dari Jabir dan Zaid bin Khalid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tambahnya walam yakhussus sha'ima min ghairihi. Ternyata Nabi waktu mengatakan laula an asyku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalau tidak memberatkan, kalau tidak khawatir karena memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk siwak setiap kali wudu. Dan di sini dia ada pengecualian orang berpuasa. Artinya orang berpuasa pun sama dengan orang yang lainnya, tetap disunahkan menggunakan siwak. Waqala Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah bercerita, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku, siwak ini adalah matharatun lil fami, untuk membersihkan mulut. Mardhatun lir rabbi, mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakanlah dengan siwak. Jangan jauh dirimu dari siwak. Kalaupun tidak punya kayu arok, gunakan apa saja yang kasar. Asalkan yang kasar itu selain daripada dirimu. Selain daripada dirimu. Pokoknya, jemarimu tidak. Jemarinya kasar. Nah, di double saya punya jemari untuk jadikan siwak. Tidak. Tapi kalau jemari suamimu boleh. Pokoknya, bukan jemarimu. Jadi dalam bahasa Arabnya siwaka itu artinya selain dirimu, ya. Jadi para ulama mengatakan disunahkan asalkan bukan bagian daripada badanmu sendiri, boleh kamu gunakan untuk bersiwak. Waqala Atha' Qadadah. Atha' dan Qadadah bercerita, yabtali'u riqahu. Dan setelah bersiwak, seperti biasa, Nabi tetap menelan ludahnya tanpa harus meludah. Artinya, Anda tidak perlu dihantui oleh keraguan-keraguan alias was-was. Gara-gara bersiwak, asalkan memang tidak ada kayu siwak yang tersisa di mulutmu. Kalau ada kayu siwak yang tersisa di mulutmu, harus dibuang. Artinya memang tidak ada yang tersisa, maka jangan ragu, telanlah ludahmu seperti biasa. Yang tidak diperkenankan adalah ada kayu siwak yang tersisa di mulut lalu ditelan, itu tidak boleh. Atau ada ludah yang sudah keluar dari mulut yang berpindah ke kayu siwak kemudian balik lagi ke mulut, itu yang tidak boleh ditelan. Ludah yang keluar dari mulut kemudian nempel di kayu siwak, enggak tahu bentuknya bagaimana cara makainya sampai terlihat ludahnya, kemudian lidah itu masuk lagi ke mulut, maka ditelan, itu membatalkan puasa. Tapi kalau bersiwak wajar seperti itu, kemudian siwak sudah kita tarik, kita keluarkan dari mulut, maka setelah itu kita harus memperlakukan mulut kita dengan wajar. Tidak usah dihantui dengan was-was, gara-gara bersiwak lalu meludah-meludah, enggak perlu seperti itu. Asalkan memang kayu siwak sudah lepas dari mulutmu, maka telanlah ludahmu seperti biasa. Warwa Ibnu Majah an Aisyata, diriwayatkan dari Ibnu Majah meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min khairi hisali shaimi as-siwaku, termasuk yang terbaik, hal terbaik yang perlu dilakukan oleh seorang berpuasa adalah siwak. Dan ini sangat sesuai dengan madhab Syekh Hasan Masyad. Madhab Syafi'i saja itu yang mengatakan bahasanya setelah tergelincir matahari adalah makruh. Sebelumnya tidak. Dan hadis ini mendukung bahasanya apa yang dikatakan Imam Nawawi, biarpun sudah tergelincir matahari, maka tetap disunnahkan menggunakan siwak. Selesai urusan siwak. Jadi Anda tidak usah pusing apakah Anda pakai atau tidak pakai setelah tergelincir matahari, maka ilmu Anda sudah ada. Yang jelas, ayo kita biasakan dengan siwak. Jangan jauh dirimu dari siwak. Majabi jawazi tamadmudis shaimi. Ini bab tentang diperkenankannya berkumur jika lagi dalam keadaan berpuasa. Berkumurnya orang yang lagi berpuasa. Waktisalihi, dan mandinya minal harri, karena panasnya udara. Berkumur adalah sunnah di dalam wudu. Berkumur adalah sunnah di dalam wudu. Dan bagaimana jika kita berada di dalam keadaan puasa? Maka jawabnya tetap, kumur adalah tetap sunnah di dalam wudu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Umar suatu ketika, Hashistu yawma, aku sangat bergembira suatu hari. Waktu Sayyidina Umar pulang, lihat istri beliau girang. Begitu gembiranya Sayyidina Umar, lupa kalau beliau dalam keadaan puasa. Ngadu ke Rasulullah, hashistu yawma, aku sangat riang saat itu, sangat gembira saat melihat istriku pada suatu hari. Faqabbal tu, lalu aku cium istriku. Wa anna shaim, dan aku dalam keadaan puasa. Fa'ataitu nabiku, dan aku ngadu ke Rasulullah akan perbuatanku tadi. Faqultu, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, sunatul yawma amran adhima, ya Rasulullah, aku telah melakukan kesalahan besar hari ini. Qabaltu ana shaim, aku mencium istriku dalam keadaan aku berpuasa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, araita law matta minal ma'i, coba kamu sudah tahu ilmunya wahai Umar, gimana kalau suatu ketika kamu berkumur, wa anta shaim, dan kamu dalam keadaan puasa? Kultu, Sayyidina Umar menjawab, kalau urusan berkumur aku sudah tahu. yaitu enggak apa-apa ya Rasulullah. Tapi ini bukan berkumur. Faqala sallallahu alaihi wasallam famah. Kemudian Nabi menjawab dengan pertanyaan, apa bedanya? Maksudnya Nabi mengatakan ini kasusnya sama. Jawaban yang singkat. Artinya di sini bisa diambil dua makna fikih. Yang pertama adalah mencium istri waktu berpuasa tidak membatalkan puasa. Dan kita tahu dalam fikih praktis, yang sudah pernah belajar fikih praktis dengan kami, 9 hal yang membatalkan puasa. Enggak ada mencium. Ya enggak ada kan mencium? Selagi enggak ada, ya jangan pusing. Mencium tidak membatalkan puasa. Akan tapi jika ternyata nanti ciuman yang dibarengi dengan syahwat, jika dikhawatirkan akan menjadi sebab batalnya puasa, maka ciuman itu menjadi makruh. Misalnya menjadi sebab keluar mani. Kalau ada dugaan jauh maka itu makruh. Tapi kalau dia mencium langsung keluar mani, maka dia mengerti kebiasaannya. Kalau mencium istrinya langsung syahwat dan keluar mani, maka ini menjadi haram mencium. Jadi ini ciuman orang normal, yang artinya mencium wajar. Tidak sampai menjadikan sebab keluar air mani. Dan tidak sampai dia itu dikuasai oleh hawa nafsunya hingga tidak mampu menahan sampai melakukan hubungan suami istri. Jika jauh daripada keluar mani dan jauh dari persenggamaan, maka hukumnya adalah diperkenankan, bahkan tidak makruh sama sekali. Tidak makruh. Yang membatalkan kan keluar mani dengan sengaja. Dan bersenggama biarpun tanpa keluar mani dengan sengaja. Bukan mencium. Jadi mencium adalah tidak membatalkan puasa. Satu. Yang kedua di sini adalah berkumur. Berkumur tidak membatalkan puasa. Tidak usah ragu. Seperti yang pernah kami sampaikan dalam fikih praktis. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Sudahlah, 5 ini jangan dipikir yang lainnya. Lubang-lubang lainnya jangan dianggap. Adapun lubang mulut itu yang menjadikan batal adalah nelannya. Selagi tidak nelan maka tidak dianggap batal. Apapun yang kau masukkan ke dalam mulut. Permen dimasukkan ke dalam mulut tidak membatalkan puasa. Es krim dimasukkan ke dalam mulut tidak membatalkan puasa. Asalkan jangan ditelan, itu saja kuncinya. Nah kan benar kan? Fikih itu harus jelas, enggak boleh orang ragu-ragu. Kadang orang ragu-ragu. Asalkan tidak ditelan, ya tidak batal. Enggak usah pusing, enggak usah bengong. Ini sering saya sampaikan dalam fikih praktis. Masukkan es krim ke dalam mulut, tidak batal puasa. Asalkan es krimnya jangan ditelan, selesai. Apa bedanya es krim dengan air yang kita masukkan dalam mulut waktu berkumur? Berkumur juga masukkan ke dalam mulut, sama. Berkumur tidak membatalkan puasa, asalkan jangan ditelan. Cuman bedanya, kalau berkumur adalah diperintahkan, maka hukumnya sunnah. Berkumur dalam wudu. Kalau es krim, hukumnya makruh. Tapi tidak membatalkan puasa. Mohon diulang kembali dalam video fikih praktis, agar paham tentang fikih puasa. Fikih praktis, fikih puasa. Banyak pertanyaan-pertanyaan unik, biasanya pertanyaan itu berangkat karena memang dia belum belajar fikih praktis tadi. Pertanyaan aneh-aneh. Gimana hukumnya cabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Gimana hukumnya mencicipi makanan siang hari bulan Ramadan? Macam-macam. Gimana hukumnya sikat gigi? Ini kelihatan memang ngajinya belum serius. Sikat gigi di siang hari bulan Ramadan ya tidak membatalkan asalkan sikat giginya jangan ditelan, selesai. Mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Asalkan giginya jangan ditelan, apalagi. Kok pusing belajar fikih, enggak boleh aku. Semua dengan yakin. Kemudian ada bertanya. Tapi kan saya takut nanti kalau cabut gigi di siang hari bulan Ramadan nanti darahnya ketelan. Lah, ini masalahnya beda. Kalau takut ketelan ya jangan dicabut siang hari. Enggak pusing. Sebab yang membatalkan adalah masalah nelennya tadi. Baik. Berbeda nelen ludah, ini babnya lain lagi. Kalau nelen ludah tidak membatalkan puasa. Ingat ya. Tolong kembali kepada fikih praktis yang kami sampaikan. Fikih hanya setengah jam belajar fikih puasa langsung. Insya Allah faham semuanya. Yang menjadi masalah adalah kalau Anda termasuk wilayah, masuk wilayah pemalas. Ini belajar setengah jam fikih puasa saja enggak mau, kan repot. Sehingga puasanya bingung, kok ini kayak haram, enggak sah, batal ini. Padahal sangat sederhana. 9 hal yang membatalkan puasa. Ada buku kecil. Fikih puasa praktis. Anda bisa baca sambil ngantuk-ngantuk, faham insya Allah itu. Asalkan jangan sambil tidur. Nah ini karena saya, kita buat segampang mungkin 9 hal yang membatalkan puasa. Adapun ludah jelas, ludah tidak membatalkan puasa ya. Supaya tidak ada syubhat, yang saya tambah sedikit. Ludah tidak membatalkan puasa kalau ditelan. Dan Anda tidak usah ragu-ragu, tapi dengan catatan Anda boleh menelan ludah Anda dan tidak batal puasa. Asalkan dengan 3 catatan. Yang pertama, ludahnya sendiri. Jadi kalau ludah orang lain batal puasa Anda. Karena ludah orang lain seperti air-air yang lainnya ya. Ya, mungkin sekali orang menelan ludahnya orang lain, mungkin, ya sangat mungkin. Misalnya suami istri tadi bab ciuman tadi, karena diperkenankan mungkin cium bagian, mohon maaf, ludah, lidahnya kemudian tertukar ludahnya, batal puasanya. Jadi kalau bicara agama itu jangan bicara yang jorok-jorok, dipikir nelen ludah ada ledah di lantai lalu dicilat begitu, kok jorok benar nih. Bukan itu, kita yang indah-indah ada kok. Baik, yang kedua, ludah itu harus di dalam mulutnya sendiri, masih di mulutnya sendiri. Tapi kalau ludah sudah keluar dari mulut, misalnya bapak atau ibu iseng dari pagi sampai siang ngumpulin ludah di gelas, sudah dapat setengah gelas taruh di kulkas, kemudian kok diminum, batal puasanya itu. Karena ludahnya sudah keluar dari mulut sendiri. Ini dalam silsilah fikih praktis gue ya. Jadi semuanya harus baca fikih praktis. Kalau perlu saya hadirkan sekali deh fikih praktis. Masa Ramadan masih bingung puasa. Yang ketiga, ludahnya belum bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Kalau ludahnya sudah bercampur dengan es krim tadi, batal ditelan. Jadi lidah murni di dalam mulut milikmu sendiri, kamu telan. Saya telan ludah, enggak batal. Karena enggak ada es krim di mulut saya. Dan ludah saya sendiri. Dan masih di dalam mulut saya sendiri, batal. Tidak batal, selesai. Ini adalah masalah ludah. Kemudian, hukum mandi. Mandi besar. Dan mandi hanya sekedar cari dingin. Anda mandi cari dingin, ya enggak apa-apa. Mandi pakai air kulkas juga enggak apa-apa. Asalkan tidak dimasukkan ke lubang yang 5, selesai kasus kamu. Ya. Anda mandi, Anda ngerendam pakai, Anda masuk kulkas juga sah. Ini. Jadi orang mandi ya. Khususnya mandi besar wajib, bahkan misalnya nanti akan disebut di sini tentang orang hubungan suami istri belum sempat mandi besar keburu subuh, maka untuk sholat subuh wajib mandi besar. Mandi besar hukumnya wajib, sebab kalau tidak mandi besar sholatnya tidak sah. Mandi besar biasa ya. Kemudian saat mandi besar, waduh, masuk kuping, masuk telinga. Kamu waktu masukkan sengaja atau enggak? Ya enggak. Normal atau tidak? Normal. Bukan miring-miring begini lo dimasukin, bukan. Kalau kamu mikir lo miring-miring, songornya itu langsung paskan ke telinga, ya batal itu. Tapi kalau wajar biur begini, wajar dalam posisi normal, kemudian ada yang masuk, maka itu masuk tidak sengaja. Maka itu dimaafkan. Sama. Pokoknya begini kaidahnya. Jika terjadi kecelakaan karena sesuatu yang diperintahkan itu dimaafkan. Kecelakaan itu misalnya tak. Ya ini masuk kuping. Keselak masuk tenggorokan. Gak tahu kenapa. Atau waktu berkumur. Jadi lo bedakan. Jika sesuatu itu diperintahkan biarpun perintahnya tidak wajib. Itu kalau kecelakaan itu gak bahaya. Tidak membahayakan. Contoh. Saya buat dari kumur dulu. Di saat Anda berkumur dalam berwudu, hukumnya kumur adalah sunnah. Dan sunnah itu diperintahkan, tapi tidak wajib. Dianjurkan, diperintahkan. Maka di saat Anda berkumur, kemudian Anda kaget kok ketelen, tidak batal puasa Anda. Karena kecelakaanmu karena sesuatu yang diperintahkan. Tapi jika di saat Anda main-main gara-gara dengar omongan Buya, masukkan es krim ke mulut katanya enggak batal, tak tanya coba-coba. Masukin es krim ke mulut, tak taunya apa, ada petir, Anda kaget, ketelan, batal. Siapa yang nyuruh masukin es krim ke mulut? Tapi kalau berkumur memang dianjurkan, tapi masukkan ke es krim ke mulut tidak dianjurkan. Maka beda akibatnya, tidak kecelakaan. Sama mandi pun demikian, kalau Anda mandi besar untuk sholat, kan diperintahkan. Jadi kalau masuk ke telinga, dimaafkan. Tapi kalau Anda hanya ingin cari dingin-dingin, ingin dingin, kepanasan, masuk. Siapa yang nyuruh begitu? Kalau masuk jadi batal. Jadi beda ya. Kalau mandi besar, lalu kecelakaan, masuk ke kuping, ke telinga, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau Anda main-main, mencari dingin bukan dianjurkan, tapi boleh-boleh saja tuh. Sebagian mengatakan kalau orang mencari kepanas yang sangat, kemudian dia kok mencari dingin, tak tahunya masuk ke mulut. Sebagian ulama mengatakan karena apa? Ini sebabnya sesuatu yang diperkenankan. Selagi diperkenankan maka akibatnya tidak ada masalah. Tapi kita harus waspada, sebab sebagian ulama lagi mengatakan biarpun diperkenankan tapi itu tidak sunnah dan tidak wajib. Mubah. Tapi yang makruh, kalau kecelakaan, batallah puasanya. Makruh kayak tadi, masukkan es krim ke mulut, makruh. Sikat gigi, ada odolnya, makruh. Ketelan sikat giginya, batal. Siapa yang nyuruh siang-siang hari? Atau odolnya, makruh, siapa yang nyuruh masukin? Baik. Lah mandi besar, beda dengan mandi biasa. Kalau Anda mandi biasa, ya sampai ini. Mungkin kita ambil pendapat yang mudah saja. Selagi mandi Anda adalah mandi yang diperkenankan dan Anda dalam keadaan wajar supaya Anda tidak kena ragu-ragu. Kok tiba-tiba yang namanya orang mandi begini tak tahunya apa, mungkin gayungnya kebesaran, kena muka langsung masuk ke mulut, ya enggak batal. Karena mandi itu sendiri adalah hal yang diperkenankan. Sudah enggak usah pusing masalah ini. Hadisnya ada berikut ini. Wa an Abi Bakar bin Abdurrahman, dari Abi Bakar bin Abdurrahman. An rajulin min ashabin Nabi, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, Ra'aitun Nabiyya, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil arj. Arj adalah tempat antara Mekah dan Madinah, ada sebuah tempat di dalam perjalanan. Dalam keadaan puasa, Nabi berhenti di sebuah tempat. Nabi yasubbu ala ra'sihi. Yasubbu ala ra'sihi, Nabi mencurahkan air di kepala beliau. Al-ma'a. Wa wasa'imun, beliau dalam keadaan berpuasa. Minal atashi, karena haus. Au minal harri, atau karena panas. Maka hal ini adalah mubah, diperkenankan. Untuk karena terlalu panas, maka dia dinginkan dengan air, boleh-boleh saja. Nah, ya, ini adalah kemurahan, karena ini adalah selagi mubah. Sehingga sebagian ulama yang memudahkan masalah ini, karena dari asal yang diperkenankan, kalau kecelakaan juga dimaafkan. Memang sebagian lagi, maka dari itu hendaknya, di dalam urusan yang bukan wajib, bukan mandi besar tadi, urusan bukan mandi besar seperti ini hanya untuk mencari dingin, hendaknya kita hati-hati. Sebab banyak ulama yang mengatakan kalau tiba-tiba kecelakaan batal, karena itu bukan dianjurkan. Maka dari itu sebaiknya hati-hati. Kalaupun ternyata Anda kecelakaan, lah Anda ikut pendapat yang mudah saja supaya Anda tidak harus mengkotok puasa Anda. Intinya berhati-hati sajalah dalam hal ini. Yang jelas boleh saja, enggak sampai batal, mendinginkan badan kita karena panas yang sangat di saat kita berpuasa. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Insyaallah. cukup sampai di sini. Besok insyaallah tentang bagaimana jika ada orang mau berpuasa ternyata dia belum mandi besar. Haidnya suci jam 3:15. Belum sempat mandi. Berarti dia tetap wajib berpuasa, niat saja. Atau habis bersenggama nanti insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Syukran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Semoga apa yang kita dapatkan dari beliau bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami muliakan, kami mau menanyakan mengenai taklid atau mengikuti pendapat daripada ulama luar imam madhab Syafi'i. Kami pernah mendengar kalau kita mau mengikuti madhab luar Syafi'i harus sepaket. Contoh seperti mengikuti hal yang membatalkan wudhu menurut Imam Maliki, maka harus otomatis mengikuti syarat-syarat wudhu mengikuti imam tersebut. Apakah seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya tapi di luar tema. Saya punya keinginan terpendam untuk pesantren, tapi nenek saya meminta saya untuk sekolah umum agar bisa menjaga atau menemani nenek saya saat pulang sekolah nanti. Pertanyaannya, mana yang harus saya lakukan? Apakah saya harus pesantren karena ini keinginan saya, ataukah saya harus sekolah umum saja agar saya bisa menjaga nenek saya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kita orang itu ada dua model. Yang pertama adalah mujtahid. Kalau mujtahid maka tidak boleh taklid. Selain mujtahid maka dia harus ikut bertaklid, ikut ulama, ikut mujtahid. Dan kita ini kelasnya kelas taklid, mengikuti para ulama. Kita mengikuti para ulama. Dan mengikuti para ulama itu yang paling enak adalah kita menetapi satu ulama, satu madhab dalam hal ini. Karena apa? Mudah untuk kita menghafalnya. Mudah kita untuk mempraktekannya. Sehingga madhab Syafi'i, hendaknya kita harus belajar madhab Syafi'i dari guru Syafi'i. Di lingkungan madhab Syafi'i. Sehingga kalau kita lupa, tanya kawan sebelah, dia Syafi'i juga. Pada dasarnya, kita boleh ikut madhab apa saja. Ada suatu ketika ada orang bertanya, apakah boleh saya itu sholat duhur dengan madhab Syafi'i, sholat ayar asar madhab Malik, sholat maghrib madhab Hambali, sholat isya madhab Hanafi. Oh ya boleh saja. Bukan sekedar boleh, bahkan setelah itu kamu jadi mufti, karena kamu bisa ngerti empat madhab. Hebat benar sudah ini. Yang lain satu madhab saja masih bingung, ini bisa empat madhab, berarti sudah ulama besar ini orang. Biasanya pertanyaan itu, seperti itu adalah pertanyaan yang berandai-andai saja. Oh, satu madhab saja kadang-kadang batalkan sholat masih bingung dia. Bagaimana duhurnya sholat madhab Syafi'i setelah itu madhab. Akan tapi kalau Anda tahu boleh saja, yang ngerti ilmunya boleh. Saat ini saya takut ikut madhab Syafi'i, nanti malam saya ikut madhab Hanafi, boleh-boleh saja. Baik, kaidahnya sederhana, ikut ulama adalah sah dan memang seperti itu seharusnya. Cuman pertanyaan betul yang sangat penting untuk kita ketahui itu dibahas oleh para ulama dalam istilah talfiq. Apakah kalau kita ngikuti ulama harus satu paket? Misalnya wudu, sholat sama yang membatalkan wudu juga satu paket. Kalau tidak satu paket, misalnya wudunya Syafi'i lah kok batalnya madhab Malik, ini enggak benar. Apakah betul seperti itu? Ini dibahas dalam pembahasan khusus namanya bab talfiq. Talfiq itu adalah menggabungkan dua atau tiga madhab dalam satu masalah. Atau satu masalah kita jalani dengan dua atau tiga madhab. Menggabungkan madhab-madhab dalam satu masalah namanya talfik. Atau dalam definisi lain adalah talfik itu adalah taklid dengan satu madhab dalam satu masalah, kecuali ada beberapa juz'iyat, bagian-bagian tertentu yang tidak. Dan yang terakhir ini definisi yang sangat mudah untuk difahami, yaitu taqlid limadhabin mu'ayyanin fi mas'alatin mu'ayyanatin ma'astithna'i ba'di juz'iyyati ma'astithna'i ba'di juz'iyyatiha. Talfik adalah at-taqlidu ala madhabin mu'ayyanin, mengikuti mahat tertentu, madhab Syafi'i misalnya, himas alatin mu'ayyanatin dalam satu masalah, atau dalam bahasa yang lain, qadiyah mu'ayyanatin dalam satu qadiyah, satu masalah, ma'astithnai dengan mengecualikan fibak di juz'iyatiyah, sebagian daripada cabang-cabang atau bagian-bagiannya tertentu. Itu talfik. Contohnya, kita wudu dengan madhab Imam Syafi'i, airnya madhab Syafi'i, kemudian cara wudunya madhab Syafi'i, cara wudunya semuanya, rukunnya madhab Syafi'i, bahkan batasan-batasannya ikut madhab Syafi'i. Terkecuali adalah di dalam hal yang membatalkannya. Saya wudu dengan cara madhab Syafi'i, airnya madhab Syafi'i, kemudian setelah itu giliran membatalkan, saya ikut madhab Imam Malik. Apakah boleh yang demikian ini? Jawabnya sederhana. Talfik adalah bagian daripada taklid. Ada rambu-rambu, talfik adalah boleh pada dasarnya karena dia bagian daripada taklid. Tapi dengan catatan, talfik itu yang diperkenankan adalah bukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau talfik dalam irama masih ngikuti madhab, itu boleh-boleh saja. Dan tidak perlu kenceng-kenceng dalam urusan ini. Misalnya, asalkan Anda dikasih tahu oleh para ulama atau ustaz, Anda berwudu dengan madhab Imam Syafi'i. Dalam keadaan tertentu, ternyata Anda menyentuh istri Anda. Lalu guru Anda mengatakan, sudahlah kamu ikut madhab Malik saja. Biarpun wudu Anda dalam madhab Imam Syafi'i, selagi guru Anda mengatakan ikut madhab Malik yang tidak membatalkan wudu, karena Anda diberi fatwa semacam itu, maka ikuti. Al-amilah madhabalah, orang awam tidak punya madhab. Madhab gurunya itu yang perlu diikuti. Jadi pada dasarnya itu boleh, yang enggak boleh adalah main-main dalam ibadah. Ada. Yang enggak boleh adalah main-main dalam ibadah. Nah, kalau nanti seorang yang muqallid awam dituntut harus mengetahui semuanya, apa yang terjadi setelah itu? Meninggalkan agama. Bahkan di dalam, kalau kita berpuasa, mungkin ada orang yang saat ini yang pernah belajar usul fikih atau belajar tentang taklid, ada ragu-ragu dengan omongan kami saat ini, Anda boleh lihat di dalam kitab yang sangat masyhur di Indonesia, masalah puasa, karena ini bulan puasa kebetulan. Ternyata dalam berpuasa itu Syekh Al-Malibari yang punya Fathul Mu'in itu tanpa sengaja menyebutkan kisah talfik di dalam bab niat. Yang pertama taklid. Taklid madhab Syafi'i dalam niat harus ada tabyid, menginapkan niat di malam hari. Kemudian setelah itu ngikuti madhab Malik, yaitu niat didobel di awal bulan Ramadan. Setelah itu Imam Al-Malibari termasuk hikmah. Hikmah beliau, kasih sayang beliau, dan luasnya ilmu beliau, ternyata Syekh Al-Malibari ternyata setelah itu mengatakan, jika seandainya ada seseorang lupa niat, kemudian sudah keburu pagi dan dia belum niat, sebaiknya ngikut madhab Imam Abu Hanifah. Bahwa menurut Imam Abu Hanifah, niat puasa biarpun sudah terbit fajar, asalkan belum makan, belum minum, misalnya sudah terbit, sudah subuh, belum niat, lupa niat, saat itu asalkan belum tergelincir matahari, maka menurut Imam Abu Hanifah boleh niat saat itu. Ternyata Syekh Malibari mengisyaratkan agar kita ngikut Imam Abu Hanifah dalam niat puasa. Biar sah puasa kita, jangan sampai orang awam gara-gara lupa niat di malam hari lalu kita katakan enggak sah puasamu. Akan tapi hendaknya diajari, ikut saja madhab Abu Hanifah, bahwasanya sekarang saja niatmu. Sudah matahari, sudah jam 8 pagi, enggak apa-apa. Nah, coba kalau kita cermati bahwa ini adalah ainut talfik, hakikat talfik. Kenapa? Waktu orang itu bangun dari tidur dan menemukan waktu subuh, dia adalah syafi'i madhabnya. Sampai dia ragu sah atau tidak puasa saya. Dia dalam keadaan madhab syafi'i, kemudian langsung merubah niat madhab Hanafi, langsung dianggap sah. Berarti menggabungkan dua madhab dalam satu amalan puasa, dan itu satu salah satu contoh talfik yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi tujuannya adalah bukan untuk merusak ibadah, bukan untuk ngentengkan ibadah, justru agar orang berpegang dengan ibadah. Ya, ini adalah talfik. Jadi enggak apa-apa talfik, saudara. Anda boleh talfik. Menggabungkan madhab asalkan ini petunjuk dari ulama, boleh-boleh saja. Asalkan bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini, jadi secara umum boleh semacam itu, akan tapi apapun bentuknya, yang bisa memberikan fatwa seperti itu, hanya ulama saja, bukan asal orang. Berarti ulama ini ngerti, misalnya ngerti ini madhab ini, madhab itu, madhab ini. Kemudian ada kaidah yang pertama tadi apalah, jika ini adalah bukan untuk menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, satu. Kemudian, yang kedua adalah, yang harus dipatuhi dalam urusan urusan talfik adalah jika untuk mempermudah ibadah, untuk mempermudah ibadah, mempermudah ibadah perlu Anda talfik. Contoh, Anda dalam keadaan demam, atau Anda dalam keadaan di satu kampung atau satu negeri dan itu musim dingin. Coba, kalau Anda berpegang dengan madzhab Imam Syafi'i, mungkin Anda menjadi orang pemalas. Contoh, lagi wudu sudah begitu kedinginan lagi, sudah kedinginan, mau sholat, tak tahunya, di saat mau sholat tiba-tiba nyari sajadah, nyentuh kaki istri. Coba madhab Syafi'i batal atau tidak? Batal. Sudahlah kasih fatwa madhab Malik, biar bisa sholat tahajud. Nanti kalau ikut madhab Syafi'i batal, tidur aja. Gara-gara ikut madhab Syafi'i, karena apa? Wudunya batal, mau wudu lagi kedinginan, ikut madhab Malik. Berarti bukan untuk melemahkan ibadah, tapi untuk menjadikan orang rajin ibadah. Itu kan kaidah talfik. Kebetulan saya menulis masalah talfik, dan ini bikin saya pusing waktu kami menulis tesis S2 dulu, itu adalah bab talfik. Itu yang bikin pusing, karena memang referensinya sangat sedikit. Jadi tidak usah ragu lagi, karena waktu itu saya menulis tentang at-talfik wa tasyri' al-islami, talfik di dalam fikih kita. Jadi tidak usah ragu, asalkan petunjuk ulama sah-sah, tidak-tidak, ikut ulama beres. Itu. Kemudian yang kedua adalah, dia ingin mondok, kemudian neneknya ingin ditemani. Kalau neneknya betul tidak ada yang menemani, maka ketahuilah, temanilah nenekmu dengan niat karena Allah, Allah akan menjagamu insyaAllah. Jangan melakukan kebaikan dengan hawa nafsu. Kecuali nenek sudah ada yang menemani, hanya neneknya itu biasa, nenek yang sayang, temani aku saja ya, padahal di situ masih banyak yang menemani. Itu biasanya aleman, kan nenek itu sama cucu biasanya sayang berlebihan, kamu di sini saja. Bukan berarti tidak ada yang menemani, selagi masih ada yang menemani, maka kerinduanmu untuk mondok penuhi. Tapi kalau ternyata nenekmu tidak ada yang menemani lagi, tidak ada orang lain yang menemani, maka lebih baik jika kita menemani nenek. Dengan catatan tentunya. Urusan fardu ainmu, bisa kamu selesaikan di kiri kanan tempatmu. Bisa ngaji di kampung itu. Urusan keselamatan kehormatanmu, masih bisa dijaga. Kehormatan masih bisa dijaga dengan keberadaan di tempat tersebut. Tapi jika misalnya urusan wudu, sholat kamu tidak ngerti, ibadah tidak ngerti, halal haram tidak ngerti, kalau kamu berada di tempat itu, satu. Yang kedua, kehormatanmu terancam karena kampung itu tidak aman, tidak baik, pergaulan takut salah, maka menyelamatkan diri itu lebih penting. Menyelamatkan diri lebih penting. Bawa neneknya mondok ke sini bareng-bareng nanti. Boleh kok di sini. Ada nenek-nenek mondok juga boleh. Ada nanti sama kayak anak tahfid, dapat susu. Kasih tahu neneknya nanti ya. Biar belajar ya. Jadi kalau memang Anda tidak aman di tempat itu, maka Anda harus mencari selamat untuk diri Anda sendiri. Tapi selagi Anda aman, wudu sudah bisa, sholat bisa, Anda menutup, dan Anda masih bisa menghadiri pengajian semacam ini, maka ketahuilah, jaga nenekmu. Jangan berbuat baik dengan hawa nafsu. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Jangan lupa aku buka bersama hari Ahad tanggal 16 Ramadan. 11 Juni dimulai pukul 16. Pendaftaran santri kilat Ramadan sudah ditutup. Iktikaf 10 hari akhir Ramadan di beberapa masjid. Masjid Umar, Masjid Al ini, Masjid Umar di sini, Masjid Taqwa, Masjid Meru, Buyut, Masjid Al-Bahjah 2. Pendaftaran santri tafaqquh masih dibuka dan sangat terbatas hingga 9 Syakban. Santri pejuang ini hingga 9 Syakban, sekarang tanggal berapa? Hingga hari ini, gitu saja, ini tidak ditulis. Hingga kemarin mungkin, 9 hari kemarin. Sabtu tanggal 7, Ahad 8, hari 9. Sudah selesai, sudah berakhir. InsyaAllah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini menyelesaikan urusan pembangunan pondok. Mari kita tutup dengan doa. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna wa angsurna wa la takhadulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, rindukan kami dan cintakan kami ya Allah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan dan cintakan kami untuk mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan dan cintakan kami kepada ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk mengikuti ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dekatkan kami dengan ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Anak-anak kami dan para santri kami ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang ya Allah mudahkan mereka di dalam bayar hutang-hutang mereka. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari yang haram. Mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Sehingga kami tidak perlu lagi ya Allah tidak sampai mengambil yang haram. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami dan jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, ini bulan mulia, bulan Ramadan. Kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia yang bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Pilihlah di bulan ini, ya Allah, kami sebagai pejuang-pejuang itu, ya Allah. Kami, ya Allah, pilih kami sebagai pejuangmu, ya Allah. Dengan apapun yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua keikhlasan. Dan semua yang telah berjuang di sini, berikan ketulusan dan keikhlasan kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا